وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك. Artinya, sedangkan dalam hadis Asma bintu Umais radhiyallahu anha, dalam riwayat Abu Dawud, hendaknya ia duduk di atas bejana. Apabila ia melihat ada warna kuning di permukaan air, maka hendaklah ia mandi untuk sholat zuhur dan asar dengan sekali mandi, dan mandi untuk sholat maghrib dan isya dengan sekali mandi, serta mandi untuk sholat subuh dengan sekali mandi, lalu berwudulah di antara waktu-waktu kedua sholat tersebut. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Asma bintu Umais. Asma, penyebutannya Asma'u bintu Umais. Tulisannya Ain Mim Ya Sin, dibacanya Umais. Dan beliau termasuk daripada wanita yang pertama-tama masuk dalam agama Islam, atau as-sabiqin al-awwalin, termasuk dari wanita yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Kemudian beliau berhijrah, termasuk wanita yang juga berhijrah ke tempat hijrah yang pertama, yaitu Habasyah, Ethiopia, bersama suaminya Ja'far bin Abi Talib. Bersama suaminya Ja'far bin Abi Talib. Kemudian selama di Habasyah, lahirlah anak-anak Ja'far sebanyak 3 orang. Kemudian setelah tinggal di sana, terdapat perintah untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka beliau ini berarti adalah sahibatul hijratain. Beliau ini adalah seorang wanita dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah ke 2 tempat hijrah. Kita ketahui bahwa dalam sejarah Islam hijrah itu ada 2. Yang pertama berhijrah ke kota Habasyah, dan yang kedua yaitu berhijrah ke kota Madinah. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, terdapat di situ perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Asma bintu Umais. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Sabaqnakum bil hijrah, fa nahnu ahaqqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minkum." Artinya, kami mendahului kalian untuk berhijrah, maka kami lebih berhak untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Maka hal tersebut disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa bi ahaqqi bi minkum, walahu wa li ashabihi hijratun wahidah, walakum antum ahlas safinah hijratan." Artinya, tidak ada yang berhak denganku dari kalian, dan juga untuknya dan untuk sahabatnya yang memiliki 1 hijrah. Akan tetapi bagi kalian adalah orang-orang yang mengarungi lautan, yang mempunyai 2 kali hijrah. Artinya, seorang yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berhijrah 2 kali, ini mempunyai keutamaan dibandingkan orang yang berhijrah hanya satu kali. Makanya disebut beliau sahibatul hijratain, artinya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wanita yang berhijrah dua kali, yang berhijrah dua kali ke Habasyah dan ke kota Madinah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mati syahid, insyaallah mati syahid di peperangan Mu'tah. Di peperangan Mu'tah. Lalu setelah mati atau meninggal Ja'far bin Abi Thalib, dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Asma bintu Umais dinikahi, jandanya dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dari pernikahan tersebut lahirlah seorang yang bernama Muhammad. Muhammad inilah yang keluar atau dilahirkan tatkala haji wada. Kita tahu ada seorang perempuan tatkala haji wada, yaitu tatkala berihram di Dzulhulaifah, di miqatnya penduduk kota Madinah, ada seorang perempuan yang nifas. Beliaulah ini, Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Kata Rasulullah SAW kepada wanita nifas tersebut, mandilah dan berihramlah. Beliaulah ini yang baru dinikahi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti antara anak-anaknya Ja'far dengan anak-anaknya Abu Bakar adalah seibu. Ya, seibu. Apa bahasa Banjarnya kalau seibu? Hah? Sauma. Sauma. Ya. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memandikan Abu Bakar As-Siddiq adalah Asma ini. Asma bintu Umais atas permintaan siapa? Permintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah meninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, ini perempuan berlian, dinikahi oleh lelaki-lelaki hebat. Ya, dinikahi oleh lelaki-lelaki hebat. Dan ini pelajaran bagi para wanita, jangan mau dengan hanya rayuan gombal. Harus wanita menjadi wanita yang mahal, wanita yang mempunyai harga diri. Tidak dinikahi oleh kecuali laki-laki yang saleh, baik untuk pernikahan pertamanya atau keduanya atau ketiganya. Kadang-kadang saya melihat ada sebagian akhwat, sebagian muslimah, misalkan dicerai oleh suaminya atau mati suaminya, meninggal suaminya, kemudian dia menikah lagi. Menikah lagi tidak berumur, kecuali hanya sebulan, dua bulan, karena tidak cocok. Lalu cerai lagi, lalu menikah lagi, nanti menikah lagi dengan yang pertama atau yang kedua. Ini namanya main-main. Dan biasanya yang seperti ini adalah perempuannya terlalu kena rayuan gombal oleh lakinya. Maka jangan mau dirayu-rayu, karena salah satu hal yang sangat berat dimiliki oleh seorang perempuan adalah kesuciannya dan kemaluannya. Pantang untuk seorang perempuan dimasukkan ember ke dalam sumurnya, kecuali laki-laki yang memang pantas untuk menikahinya. Jangan sampai seasalnya. Ini menjadi pelajaran bagi para perempuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." jika telah datang kepada kalian lelaki yang kalian ridha agama dan budi pekertinya, maka nikahkan dia dengan anak perempuan kalian. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi standar ukuran seorang lelaki berhak untuk diterima pinangannya adalah agama dan akhlaknya. Ya, agama dan akhlaknya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran bagi para perempuan baik untuk menikah yang pertama ataupun yang kedua atau yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hal yang disebutkan tentang keutamaan Asma bintu Umais disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Naqala Az-Zahabi 'an Asy-Sya'bi annahu qala awwalu man asyara bi na'shil mar'ah ya'ni al-mukabbah Asma ra'atin nasara yasna'unahu bil habasyah. Artinya Asma bintu Umais adalah wanita yang pertama kali untuk memberikan isyarat bahwa perempuan kalau meninggal ditutupi dengan kain. Beliau yang pertama kali memberikan itu karena beliau melihat di negeri Habasyah wanita-wanita yang meninggal ditutup dengan rapat. Nah, ini menunjukkan keutamaan dari Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Ala kullin, yang jelas Asma bintu Umais seorang wanita yang luar biasa, yang mempunyai suami memang benar-benar suami lelaki-lelaki pilihan, Ja'far bin Abi Thalib. Ini adalah berarti apanya Rasulullah, sepupu Rasulullah sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Sedangkan dalam hadis Asma bintu Umais. Perhatikan, sedangkan dalam hadis Asma bintu Umais. Kata-kata sedangkan dalam hadis Asma bintu Umais ini menunjukkan ada kaitan antara hadis keras 150 dengan 149. Ya, 150 dengan 149. Lihat hadis yang 149 bahwa di situ disebutkan Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu an, beliau wanita yang istihadhah. Dan pembicaraan kita adalah wanita istihadhah. Di situ disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi yang dijadikan ukuran adalah darah. Yang dijadikan ukuran adalah darah. Kalau seandainya darahnya hitam, pekat, maka itu haid, berarti berhenti sholat. Sedangkan kalau darahnya tidak seperti itu, maka hendaklah dia sholat, berwudu lalu dia sholat. Nah, sedangkan dalam hadis Asma, nah begitu, ya. Sedangkan dalam hadis Asma, apa yang terjadi? Hadis Asma bintu Umais radhiyallahu anha dalam riwayat Abu Dawud, hendaknya ia duduk di atas bejana. Ini menunjukkan hadis ini untuk mengetahui darah itu darah haid atau darah istihadhah dengan cara seperti ini. Kalau dalam hadis 149, lihat warna darahnya. Lihat warna darahnya. Kalau hitam pekat, maka berarti itu darah haid. Tapi kalau dalam hadis Asma ini, maka perempuan tersebut disuruh duduk di atas baskom. Kemudian kalau seandainya keluar darah yang keruh, dan berada di atas air tidak turun, maka itu berarti darah istihadhah. Makanya pakai kata-kata sedangkan, ya. Hendaknya ia duduk di atas bejana. Bejana yang dimaksud yaitu mirkan dalam bahasa hadisnya di sini adalah wi'a'un tughsalu fihi thiyab. Tempat yang di dalamnya dibasuh pakaian-pakaian. Baskom tempat kalau kita. Ya, bisa ember, mungkin ember agak susah. Baskom. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bejana yang dimaksud adalah baskom yang di dalamnya dibasuh pakaian-pakaian atau dicuci pakaian-pakaian. Apabila ia melihat ada warna kuning di permukaan air, maka hendaklah ia mandi. Warna kuning di sini maksudnya adalah keadaan darahnya. Warna kuning garis bawahi itu adalah keadaan darahnya. Di permukaan air, kata-kata di permukaan air menunjukkan bahwa itu istihadhah. Kalau warna kuningnya di bawah air, maka itu berarti haid. Itu bedanya. Di permukaan air, berarti dia di permukaan air, di atas, maka itu berarti darah istihadhah. Tapi kalau seandainya di bawah air, artinya dia mengenang di bawah, turun ke bawah, pas dia duduk perempuan kemudian dia berdiri, warna kuningnya turun ke bawah, itu berarti adalah darah haid. Jadi kata-kata di permukaan air ini penting. Kalau di permukaan air itu istihadhah, kalau di bawah maka itu berarti haid. Maka hendaklah ia mandi untuk sholat zuhur dan asar dengan sekali mandi. Maksud untuk sholat zuhur dan asar dengan sekali mandi yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila dia ingin sholat zuhur dan asar, maka dia mandi sekali. Maka dia mandi sekali. Tetapi nanti ada penjelasan. Maksud mandi sekali di sini adalah apabila dia terlalu banyak darah haidnya, ya, dan dia kuat untuk mandi setiap kali sholat zuhur dan asar. Nah, nanti kita akan baca juga maksud daripada mandi di sini adalah dia dengan cara mengumpulkan sholat. Jadi begini, yang saya maksud adalah, maka hendaklah ia mandi untuk sholat zuhur dan asar dengan sekali mandi. Caranya bagaimana? Disebut oleh para ulama dengan cara al-jam'us suri, yaitu menjamak secara samar-samar. Menjamak secara samar-samar. Jadi garis bawah itu baik-baik. Hendaklah ia mandi untuk sholat zuhur dan asar dengan sekali mandi, dengan cara menjamak secara samar-samar. Bagaimana menjamak secara samar-samar? Yaitu sholat zuhurnya dia akhirkan, sholat asarnya dia awalkan. Maka dia sebelum itu dia mandi, maka kemudian setelah mandi dia sholat zuhur di akhir waktu, sholat asar di awal waktu. Ini pun kalau seandainya dia sanggup. Kalau seandainya dia sanggup. Coba perhatikan sebuah hadis yang nanti kita akan baca di dalam hadis ke-151. Tapi saya bacakan. Fa in qawiti ala an tu'akhiri adh-dhuhra wa tu'ajjiri al-'asra fataghtasilin wa tajma'in baina salataini al-dhuhri wal-'asri. Jika kamu kuat untuk mengakhirkan salat zuhur, mengawalkan salat asar, maka mandilah dan jamaklah di antara dua salat tadi, antara zuhur dan asar. Nah ini para ikhwah, itu yang dimaksudkan, maka mandilah untuk salat zuhur dan asar dengan sekali mandi. Kata-kata sekali mandi maksudnya adalah menjamak secara samar-samar. Ya, menjamak secara apa? Samar-samar. Dan mandi untuk sholat maghrib dan isya dengan sekali mandi sama. Mengakhirkan waktu sholat maghrib, mengawalkan waktu sholat isya, dan sebelumnya mandi. Ini. Serta mandi untuk sholat subuh dengan sekali mandi. Lalu berwudulah di antara waktu-waktu kedua sholat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya berwudulah di antara waktu-waktu sholat tersebut, artinya setiap sholat dia harus berwudu. Ini bagi wanita yang istihadhah. Setiap sholat dia harus berwudu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus di sini pun tidak wajib, hanya saja ya harus, betul. Harus dia berwudu, wajib afwan. Harus dia berwudu dan wajib berwudu setiap sholat. Kenapa? Karena dia melihat darah. Ada darah yang keluar. Wanita yang istihadhah seperti itu. Dia melihat darahnya, maka setiap kali ingin sholat, dia membasuh darahnya, kemaluannya, lalu dia berwudu. Setiap kali sholat. Ya, itu maksud daripada apa? Dan lalu berwudulah di antara waktu-waktu kedua sholat tersebut. Maksudnya berwudu setiap sholat. Dan ini nanti penjelasannya ada pada hadis yang ke-151. Berwudulah setiap sholat. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tidak ada keraguan di dalamnya, hadisnya adalah sahih. Cuma ada tambahan-tambahan riwayat. Di antaranya tambahan riwayat yang menarik, subhanallah hadza minasyaitan. Artinya masyaallah, subhanallah, maha suci Allah, ini adalah dari syaitan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis menunjukkan bahwasanya Asma bintu Umais, beliau wanita yang sangat banyak darah haid, darah istihabahnya, dan itu termasuk gangguan syaitan, termasuk gangguan syaitan. Maka ini kita bisa ambil pelajaran bahwa wanita yang istihabah itu salah satunya adalah tipu daya syaitan mengganggu manusia, menyulitkan kaum wanita. Maka dia harus sabar untuk itu. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa saya tambahkan riwayat ini? Karena itu adalah tipu daya syaitan untuk membuat para wanita sulit dalam beragama. Maka dia harus sabar, itu intinya. Dia harus sabar. Baik. Poin yang keempat, yaitu hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita yang istihadhah mandi atau dianjurkan untuk mandi di setiap dua kali sholat dengan satu kali mandi. Seperti untuk sholat zuhur dan asar, dia sekali mandi. Sholat maghrib dan isya, dia sekali mandi. Dan ini adalah pendapat para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, kemudian juga para tabi'i, Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukum dan pelajaran yang pertama, yaitu bahwa wanita yang istihadhah dianjurkan untuk mandi di setiap dua sholat. Dan itu pendapatnya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan juga Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Pelajaran dan hukum yang kedua dari hadis ini, mandi tersebut jika terlalu banyak darah yang dia keluarkan. Mandi tersebut jika terlalu banyak darah yang dia keluarkan. Dan itu pun kalau dia sanggup. Kalau tidak sanggup, maka wajibnya hanya tatkala berhenti haid. Selainnya cukup berwudu. Nah, itu dia. Saya ulangi. Mandi itu tatkala darah sangat banyak. Mandi di antara dua sholat tadi. Ya, mandi untuk mengerjakan dua sholat tadi. Itu adalah tatkala darah terlalu banyak. Kemudian apa saya katakan tadi? Dan itu pun kalau sanggup. Kalau tidak sanggup enggak usah. Ya. Jadi jangan sampai nanti wanita yang istihadhah setelah mendengar kajian ini dia kebanyakan mandi, karena mandi bagi perempuan berat. Betul. Sebagian laki-laki kadang-kadang mandi ada yang dua kali sehari, tiga kali sehari. Ada yang seperti itu. Tapi perempuan susah untuk mandi karena rambut basah. Ya. Maka berat untuk perempuan mandi. Maka itu pun kalau dia sanggup. Dan yang wajibnya hanya tatkala berhenti haid, garis bawah itu. Dan yang wajibnya tatkala hanya berhenti dari haid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah, diwajibkan untuk berwudu setiap kali sholat bagi wanita yang istihadhah. Diwajibkan untuk berwudu untuk setiap sholat bagi wanita yang istihadhah. Pelajaran yang keempat yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yaitu membersihkan kemaluan setiap kali berwudu bagi wanita yang istihadhah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Fatimah bintu Abi Hubaysh yang kita baca nantinya, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal taghtasil tsumma litastanfir bi tsaubin tsumma litusalli." Artinya, hendaknya engkau mandi lalu engkau menutupi kemaluan dengan kain, lalu engkau sholat. Ini menunjukkan bahwasanya bagi siapa yang wanita istihadhah berwudu, maka dia wajib membersihkan kemaluannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kalau kita runut-runut, ini tidak perlu dicatat, kita runut-runut, hukum yang dilakukan wanita istihadhah ada empat. Yang pertama, tidak wajib mandi. Ini sudah bapak-bapak catat. Saya hanya merunut biar tertib. Yang pertama, tidak wajib mandi kecuali tatkala berhenti haid. Ini hukum pertama. Yang kedua, wajib untuk berwudu di setiap sholat. Yang ketiga, wajib untuk membersihkan kemaluan di setiap wudu. Yang keempat, dianjurkan jika mampu untuk mandi di setiap dua sholat. Itu adalah hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan wanita istihadhah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Hadis 151. Wa an Hamnata binti Jahshin radhiyallahu anha qalat: Kuntu ustahadha haidatan kabiratan syadidatan. Wa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftih. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari. Mungkin kita akan mencoba nanti pas iqamah, pas waktu iqamah kita sholat dahulu, karena itu yang diminta oleh tim dakwah. Yang jelas ada sampai berita ke saya seperti itu, maka saya hanya taat manut kepada tim dakwah kalau seandainya memang diminta seperti itu. Karena kadang-kadang isyanya katanya terlalu lama, jadi ya kita ikuti saja. Nanti kita waktu azan, waktu iqamah kita salat isya insyaallah. Kalau mau protes jangan sama saya. Protesnya sama tim dakwah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca, saya ulangi. Wa an Hamnata binti Jahshin radhiyallahu anha qalat: Kuntu ustahadhu haidatan kabiratan syadidatan. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي رقضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسل حين تظهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. Artinya, dari Hamnah bintu Jahsy radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah terkena darah istihadhah yang banyak sekali. Maka aku pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta penjelasannya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu tidak lain adalah gangguan dari syaitan. Maka cukuplah kamu menunggu darah haid selama 6 atau 7 hari, kemudian mandilah. Apabila kamu telah bersih, maka salatlah selama 24 atau 23 hari. Berpuasalah dan salatlah, karena hal itu cukup buatmu. Demikian pula lakukanlah hal itu setiap bulan seperti wanita yang lain haid. Apabila kamu sanggup untuk mengakhirkan sholat zuhur dan mengawalkan sholat asar, kemudian mandi ketika sudah bersih, lalu sholat zuhur dan asar dengan dijamak, begitu pula mengakhirkan sholat maghrib dan mengawalkan sholat isya, lalu mandi dan menjamak kedua sholat itu, maka lakukanlah. Dan ketika subuh kamu mandi lalu sholat. Beliau melanjutkan sabdanya, itulah perkara yang paling aku sukai di antara dua perkara tadi. Diriwayatkan oleh 5 orang imam selain An-Nasa'i dan disahihkan oleh At-Tirmidzi serta dihasankan oleh Al-Bukhari. Poin pertama dari hadis ini yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Hamnah, namanya Hamnah bintu Jahsy dari kabilah Asad, makanya beliau Al-Asadiyah. Hamnah bintu Jahsy dari kabilah Asad, makanya beliau Al-Asadiyah. Dan beliau ini adalah saudarinya istri Nabi, Zainab. Saudarinya Zainab, Zainab bintu Jahsy, Hamnah bintu Jahsy. Zainab Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, yang sangat terkenal dengan ibadahnya dan sedekahnya. Dan kalau tidak salah, Zainab inilah yang diiri oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha dalam ibadah, dalam sedekah. Dan beliau mempunyai suami yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Dan meninggal pada peperangan Uhud. Mus'ab bin Umair ini adalah suaminya. Lalu ketika meninggal suaminya, dinikahi oleh Talhah bin Ubaidillah, salah seorang yang diberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? 10 orang yang masuk ke dalam surga. Talhah bin Ubaidillah. Dan Hamnah bintu Jahsy termasuk wanita yang ikut untuk membaiat di beberapa baiat, yaitu wanita-wanita yang ikut membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam hadis-hadis Rasul, ada wanita-wanita, sekelompok wanita yang ikut membaiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka untuk tidak melakukan kesyirikan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan seperti itu. Dan beliau Hamnah bintu Jahsy termasuk wanita yang ikut juga di peperangan Uhud. Ikut juga di peperangan Uhud. Tugasnya apa? Memberikan minum kepada pasukan-pasukan yang haus. Ini tugas Asma bintu Jahsy. Afwan, Hamnah bintu Jahsy. Dan juga salah satu tugas beliau juga tatkala peperangan Uhud adalah yaitu memboboh orang-orang yang luka dari kaum muslim dan mengobatinya. Dan beliau salah seorang wanita yang terkenal dengan istihadhah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di zaman-zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam wanita-wanita yang diuji oleh Allah dengan istihadhah, keluar darah yang banyak. Tapi bukan darah haid, darah istihadhah. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Ummu Habibah bintu Jahsy juga saudarinya Hamnah bintu Jahsy. Ini adalah wanita yang juga banyak istihadhahnya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah mengatakan, banatu kullu banati Jahsy mustahabbat. Seluruh anak-anak perempuan Jahsy itu adalah perempuan-perempuan yang suka istihadhah. Wah, ini ujian. Ya. Jadi wanita diuji macam-macam. Bahkan seluruh manusia diuji bermacam-macam. Ada diuji dengan harta, diuji dengan wanita, diuji dengan tahta, diuji dengan macam-macam. Anak, diuji dengan keluarga, istri, diuji dengan pekerjaan, diuji dengan perempuan ini diuji dengan istihadhah. Ada bermacam-macam. Untuk apa ujian itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya itu tentunya. Ya. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, saya tadi berpikir, tadi siang saya berpikir, saya katakan ada sebagian orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ujian itu nikmat bagi dia. Apa nikmatnya? Dengan ujian dia bisa sholat berjamaah. Mungkin kadang-kadang dia telat sholat berjamaah. Gara-gara ujian, dia bisa sholat berjamaah. Jadi sebenarnya ujian itu dibaliknya adalah salah satu nikmat Allah terbesar. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jangan sedih dengan ujian, tapi bersabarlah. Bahkan kalau bisa tersenyumlah, karena ujian itu tanda cinta kasih Allah kepada hambanya. Kalau bukan karena ujian, mana mungkin orang menadah tangan kepada Allah? Kalau bukan karena ujian, terkadang mana mungkin air mata berlinang di atas pipi? Kalau bukan karena ujian, terkadang mana mungkin seseorang merasa dekat dengan Allah? Bukankah itu nikmat yang kadang sebagian orang lapang, nyaman, tentram mencari lezatnya itu? Maka para ulama salaf mengatakan, "Law 'alimuna la jaladuna bisuyuf." Kalau mereka mengetahui bagaimana nikmat yang kami dapatkan dari nikmat halawatul iman, manisnya iman, niscaya kami akan, mereka akan cambuki kami dengan pedang-pedang terhunus. Saking mereka merasa ruginya tidak dapat nikmat sebagaimana yang kami dapat. Maka para ikhwah, bersabarlah. Apalagi janji-janji Allah yang sangat manis dan wajib kita percayai. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka para ikhwah, bersabar hidup. Ada orang kadang-kadang kalau diuji itu dia mengingat ujian yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ujiannya begitu berat. Ada orang yang kadang-kadang kalau diuji untuk merendahkan ujian yang dia dapatkan, meringankan ujian yang dia dapatkan, dia ingat bagaimana kematian Rasulullah. Karena kematian Rasulullah musibah yang terbesar di atas muka bumi ini. Tidak pernah ada musibah kecuali yang paling besar dibandingkan kematian dan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tersenyumlah, bersabarlah. Apapun ujian yang kita dapatkan. Puan? Nggih, sama. Tidak ada yang lebih berat dibandingkan musibah dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu. Maka ujian yang kita dapati tidak ada apa-apanya. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan di Rahmat pada waktu itu, Majelis Talib Rahmat, bahwa seorang wanita meninggal kakaknya, bapaknya, suaminya, anak laki-lakinya, semua empat orang terdekat dia meninggal. Tapi dan itu peperangan Uhud. Peperangan Uhud. Tetapi beliau masih bertanya, "Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bagaimana nasib beliau? Setelah itu didekatkan beliau kepada Rasulullah. "Aina Rasulullah amamuki?" Di depanmu wahai si perempuan. Perempuan tersebut tertutup, tidak terlihat oleh laki-laki. Maka beliau pun tidak melihat apa yang ada di depan beliau. Untuk meyakinkan bahwasanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dipegangkan ujung kain baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wahai Rasulullah wahai perempuan. Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jala." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap musibah, ujian setelah engkau selamat, semuanya ringan. Enggak ada apa-apanya. Maka obati musibah yang kita dapati, ujian yang kita dapati, seberat apapun, dengan mengingat wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan tadi, Bilal pun sampai Bilal termasuk di dalamnya Umar, Pak Haji. Umar bin Khattab bahkan ketika meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man qala anna Muhammadan qad mat, adribu 'unuqah." Umar yang keteguhan imannya, mulham nabi, kalau seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia adalah Umar. Dengan keteguhan imannya, syaitan iblis takut dengan Umar. Tapi ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, barang siapa yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, maka aku penggal lehernya. Setelah itu tidak ada seorang sahabat pun yang berbicara tentang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking beratnya wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan, di hati Umar bin Khattab. Hanya Abu Bakar As-Siddiq yang kuat imannya. Beliau ketika masuk dalam kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau di situ meninggal, beliau mengatakan, "Ya Muhammad, tibta hayyan wa mita." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau hidup dan mati dalam keadaan yang paling baik. Keluarlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghadapi kaum Muhajirin dan Ansar. Sebuah keadaan yang sangat maha genting, tidak pernah ada di tengah kaum muslim kegentingan seperti ini. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah maha hidup, tidak pernah mati. Perkataan yang berat dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada musibah ujian yang lebih berat bagi seorang umat muslim dibandingkan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mendapat musibah, ujian, sabar. Ada pepatah Arab mengatakan, "As-sabru kas-sabiri murrun fi madzaqatihi, lakin awaqibuhu ahla minal 'asali." Sabar itu seperti buah sabir yang pahit rasanya. Rasanya pahit, tetapi nilainya sangat manis. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dituntut, alhamdulillah, kita tidak dituntut untuk ridha dengan ujian. Ridha lebih tinggi dibandingkan hanya sabar. Sabar itu cuma bisa menahan, nahan lisan, nahan tangan, nahan kaki, nahan hati dari mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nahan saja, menahan. Kita tidak dituntut untuk ridha, dan itu termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang muslim. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Poin yang selanjutnya itu makna dari hadis ini. Dari Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah terkena darah istihadhah yang banyak sekali. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan terkena darah istihadhah yang banyak sekali di sini adalah beliau keluar darah banyak. Ya, keluar darah yang banyak. Kalau ada orang bertanya, yang paham bahasa Arab ini sangat jeli. Lihat, dia mengatakan dalam bahasa Arabnya, kuntu ustahadhu haidatan kabiratan syadidatan. Di sini memakai kata-kata haidah, berarti haid ustaz, bukan istihadhah. Maka tidak, yang dimaksud adalah istihadhah. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ada yang ingin bertanya? Dari apa yang sudah disampaikan? Barakallahu fiik. Kita ketahui bahwa pernah antum menjelaskan salah satu faedah ayat kursi itu jika dibaca waktu pagi dan petang dia akan terhindar dari gangguan setan. Dan di sini dikatakan istihadah itu adalah raqdatu minasyaitan. Gimana menyelaras. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jika ada yang bertanya bahwa ayat kursi apabila dibaca maka tidak, terutama sebelum tidur, maka tidak akan ada satu syaitan pun yang berani mendekatinya sampai pagi. Maka bagaimana ini dengan bahwa istihadhah adalah raqdhatun minasyaitan, yaitu raqdhah, gangguan diterjemahkan di sini. Nanti saya akan jelaskan apa itu raqdhah. Bagaimana bisa menselaraskan hadis ini dengan hadis itu? Maka jawabannya bahwa tidak ada pertentangan antara dua hadis itu. Barang siapa yang membaca ayat kursi, dia akan terjaga oleh syaitan, tidak ada yang mengganggunya. Kemudian hadis ini adalah untuk wanita yang istihadhah, bahwa dia diganggu oleh syaitan dengan darah yang keluar yang banyak. Maka kita menggabungkan antara dua hadis tersebut adalah bagi siapa yang membaca ayat kursi dia akan terjaga oleh syaitan. Kalau seandainya dia membaca ayat kursi diganggu oleh syaitan juga dengan cara istihadhah, berarti itu adalah ujian dari Allah. Begitu cara menggabungkannya, berarti itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan ayat yang berbunyi wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan menyiksa umat ketika engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka ketika mereka beristighfar. Ada orang beristighfar, ada orang ahli ibadah, dan ibadah menjaga dari musibah, dan maksiat mendatangkan musibah. Tapi orang ini ahli ibadah, tapi tetap saja dapat ujian dari Allah, dapat gangguan dari syaitan. Nah, bagaimana menggabungkannya? Maka jawabannya seperti yang sudah saya jawab tadi. Selalu jika ada pertentangan, dianggap bertentangan antara ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, ayat dengan hadis, maka selalu tanamkan di dalam diri bahwa tidak ada pertentangan antara dua ayat tersebut atau dua hadis tersebut atau antara ayat dan hadis tersebut. Karena tidak mungkin syariat Allah bertentangan satu dengan yang lain. Dan ini iman. Oh, berarti bertentangannya pada apa? Bertentangannya pada otak kita yang belum sampai. Bertentangannya kepada akal pikiran kita yang belum sampai terhadap hikmah-hikmah Allah dalam penciptaannya. Lalu menggabungkannya bagaimana? Menggabungkannya tadi, bahwa orang yang beristighfar, dia tidak akan diuji, tidak akan mendapatkan musibah dari Allah, tidak akan mendapatkan bala. Asalnya seperti itu. Tapi kok ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat para nabi, ujiannya kurang apa? Ibadahnya kurang apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsalu fal amsal." Artinya, orang yang paling berat ujiannya, balanya, musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Dalam riwayat yang lain, yubtala ala hasabi dinih. Dia akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Fa in kana fi dinihi riqqatan. Kalau seandainya dalam agamanya ada ketipisan, maka ujiannya sesedang itu. Kalau seandainya agamanya ada ketebalan, maka ujiannya berat. Padahal dia orang yang ahli ibadah. Maka berarti itu ujian. Ya. Makanya saya sebutkan tadi bahwa haid, meskipun orang mungkin baca ayat kursi setiap pagi atau setiap sebelum tidur, akan terjaga oleh syaitan. Betul? Tidak ada yang meragukan itu dan tidak boleh meragukan itu. Tetapi kok diuji lagi bahwasanya dia adalah raqdhatun minasyaitan. Maka itu berarti ujian dari Allah. Itu berarti apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Ya. Aku pernah terkena darah istihadhah yang banyak sekali. Kata-kata darah istihadhah yang banyak sekali, kalau kita lihat bahasa Arabnya, haidhatan kabiratan syadidatan. Haidhah di sini maksudnya adalah istihadhah. Haidhah di sini adalah istihadhah yang banyak sekali, keluar darah banyak sekali. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftih. Maka aku pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta penjelasannya. Di sini pelajaran menarik. Apapun permasalahan hidup Anda, baik yang berkaitan dengan dunia atau akhirat, maka minta jalan keluarnya melalui jalan keluar yang dituntun agama. Ya. Dan ini akan kita kupas nanti. Lihat Hamnah bintu Jahsy radhiyallahu anha, beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta penjelasan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata istihadhah yang banyak sekali. Banyak sekali di sini maksudnya adalah darahnya keluar banyak. Darahnya keluar banyak. Itu di garis bawahi. Yang banyak sekali itu maksudnya darahnya yang keluar, bukan sering, bukan. Tapi darahnya yang keluar begitu banyak. Ya. Kemudian di sini disebutkan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu tidak lain adalah gangguan dari syaitan. Bahasa Arabnya innama hiya raqdhatun minasyaitan. Raqdhah itu adalah ad-dharbu birrijl, tendangan. Tendangan dari syaitan. Jadi pukulan dengan kaki itu berarti kan tendangan. Lil isab wal isabatu biha liqasdil idral wal adza. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya syaitan menendang rahim perempuan tersebut sehingga keluar darah yang begitu banyak. Ini pelajaran berarti bagi kita bahwa syaitan, jin itu bisa memberikan gangguan secara hissi. Hissi itu apa artinya? Secara hal yang bisa dirasakan oleh panca indera. Ya, dicolek, digampar, di macam-macam. Raqdhatun minasyaitan. Dalam riwayat Imam Abu Daud, innama hiya raqdhatun min raqadhatis syaitan. Sesungguhnya dia adalah satu tendangan dari tendangan-tendangan syaitan. Menunjukkan bahwasanya syaitan mempunyai banyak tendangan untuk mengganggu manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya semuanya adalah agar manusia tidak sholat. Itu dia. Agar manusia tidak sholat. Perempuan ini susah untuk sholatnya. Itu tujuannya. Maka lihat saja, yang malas sholat pasti kena tipu daya syaitan. Ya, lihat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau suatu pagi bertanya, mana si fulan? Suatu pagi setelah sholat subuh, maka para sahabatnya menjawab, mazala naiman mastaiqadha hatta al-fajr, masih tidur tidak bangun sampai waktu subuh habis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bala syaitan fi udhuni, syaitan kencing di telinganya. Pasti yang malas sholat pasti sedang kena tipu daya syaitan. Yang berkaitan tidak khusyuk ketika sholat pasti kena tipu daya syaitan. Allahu Akbar, habis takbiratul ihram langsung ingat kunci. Mana tadi sebelum sholat gak dilihat, gak ingat itu. Itu syaitan mengganggu. Pasti syaitan, karena kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah agung. Syaitan tahu kalau orang istiqamah di dalam sholatnya, benar-benar istiqamah, maka dia akan faza fid dunya wal akhir, dia akan bahagia dunia akhirat. Syaitan gak mau itu. Termasuk di dalamnya memberikan tendangan untuk para perempuan. Ya, istihadhah. Akhirnya mendapatkan istihadhah. Akhirnya karena mendapatkan tendangan ini dapat istihadhah. Akhirnya waktu sholatnya bingung. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Mengganggu, ya, manusia untuk syaitan. Coba contoh yang lain. Tukang sihir, dukun, salah satu amalan ataupun perintah yang diperintahkan oleh dukun, tukang sihir, santet, guna-guna, pelet, apapun itu, meskipun statusnya di masyarakat ustadz, kiai, tuan guru, tapi kerjaannya seperti ini, sama saja. Yang dia salah satu perintahkan adalah menyembelih ayam. Kenapa disembelih ayam? Sebagai tumbal atau sebagai sesaji. Kenapa ayam? Bukan menyembelih itik. Hah? Ayam melihat malaikat. Malaikat untuk apa? Sholat subuh. Tatkala berkokok dia itu melihat malaikat yang sedang bergiliran. membangunkan untuk sholat subuh. Ketika ayamnya disembeli, gak ada lagi kokoknya, gak ada lagi yang bangun subuh. Padahal sholat subuh adalah salah satu sholat yang membedakan antara seorang muslim dengan orang munafik. Jangan ngaku muslim hakiki, muslim, apalagi muslim salafi, kalau gak sholat subuh. Terlambat sholat subuh. Ya, ini para ikhwah, lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul 'atamah. Salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa? Di zaman dahulu tidak ada listrik. Kalau sudah matahari terbenam atau matahari belum terbit, maka yang ada hanya gelap gulita. Kita hanya bisa bersinar, mendapatkan sinar dari bulan. Kalau bulannya bukan purnama, maka sinarnya tidak terlalu terang. Akhirnya orang malas untuk sholat karena tidak dilihat oleh manusia. Makanya orang yang malas sholat subuh dan sholat isya itu adalah tanda di dalam dirinya ada sifat munafik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gangguan-gangguan syaitan pasti selalu berkaitan dengan sholat. Ya, pasti selalu berkaitan dengan sholat. Maka hati-hati. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan memberi was-was dalam hati manusia, baik itu dari syaitan yang berbentuk manusia ataupun jin. Apa was-wasnya? Was-was macam-macam. Sudah wudu tapi terasa belum wudu. Sudah istinja tapi terasa belum bersih. Sudah bersih tapi terasa masih keluar. Terus diganggu. Dan itu biasanya gangguan ada pada manusia-manusia yang kurang minta isti'adzah kepada Allah dari syaitan. Ya, kurang membaca zikir pagi, zikir sore. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu tiga surat ini, tiga surat perlindungan yang sangat luar biasa. Lebih kuat daripada jimat apapun. Ini asuransi setiap hari. Baca tiga surat ini. Asuransi itu apa artinya? Jaminan, Mas. Jaminan. Jaminan setiap hari yang paling kuat. Sholat subuh, Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ashabus Sunan, "Ma ta'awwadha muta'awwidzun bimitslihinna." Tidak pernah ada orang yang minta perlindungan yang lebih kuat dibandingkan itu dengan membaca tiga surat ini. Ini luar biasa. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, was-was tatkala salat sudah ruku belum. Was-was tatkala takbiratul ihram enggak sampai-sampai. Allah. Allah. Sampainya kapan? Pas imam ruku. Itu pun takut imamnya naik. Jadi kada dapat rakaat. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Itu was-was. Semuanya dari syaitan. Pokoknya yang berkaitan dengan gangguan manusia terhadap sholatnya, itu pasti syaitan ikut andil di dalam. Terutama hal yang meninggalkan sholat. Itu benar-benar kena tipu dayanya iblis. Bukan ditendang lagi oleh syaitan. Ya, digampari oleh syaitan itu. Itu tidak sholat. Kok ada muslim tidak sholat? Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara." Hadis riwayat Tirmidzi. Jarak antara kita muslim dengan mereka orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan sholat kafir. Bainar rojuli wasyirki wal kufri tarkus salah. Jarak antara seseorang muslim dengan kesyirikan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Kalau tidak sholat maka tidak ada tidak ada jarak. Kita perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering melalaikan waktu sholat, mengakhirkannya, terlambat jamaahnya, ngerjakan sholat di luar waktu, datang sholat pas waktu imam tahiyat akhir. Imam tahiyat akhir pasti datang. Ada orang kadang-kadang datang pas waktu imam tahiyat akhir. Kemudian dia mengerjakan sholat qobliyah subuh di ba'diyahnya. Jadi qobliyahnya jadi ba'diyah. Karena memang qobliyah subuh boleh diqadha, tapi tidak boleh diselalukan seperti itu. Itu nanti jadi ba'diyah subuh. Nah ini para ikhwah, itu semua gangguan syaitan. Yang diganggu lewat sholatnya, itu yakini baik-baik, Anda sedang diganggu oleh syaitan. Dalam sisi manapun, waktunya, kekhusyuannya, ya, itu pasti diganggu oleh syaitan. Lihat ini, raqadhatun min raqadhati syaitan. Kita lanjutkan. Kemudian, maka cukuplah kamu menunggu darah haid selama 6 atau 7 hari. Artinya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau ada perempuan yang keluar darah begitu banyak, maka dia atur waktunya. Dari mulai keluar sampai 6-7 hari. Itu disebut darah haid. Sisanya istihadhah. Kalau hari ke-8, hari ke-9 terusnya keluar masih, maka istihadhah. Nanti antara hukum haid dengan hukum istihadhah beda. Nah, itu maksudnya. Fatahidhi sittata ayyam au sab'ah. Maka cukuplah kamu menunggu darah haid selama 6 atau 7 hari. Kemudian mandilah. Ya, kemudian mandilah. Mandi untuk apa ini? Mandi apa ini? Mandi wajib untuk mengangkat hadas apa? Haid. Mengangkat hadas besar, yaitu hadas haidnya. Nah, di sini penjelasan. Ada ulama yang mengatakan hadis ini adalah bagi wanita-wanita pemula yang mendapatkan darah haid, yang belum mendapatkan kebiasaan waktunya. Paham maksud saya? Karena ketika kita berbicara tentang haid, kita tahu bahwa kita mengetahui wanita itu sedang haid dilihat dari apa? Yang pertama, darah. Yang kedua, kebiasaan. Mana yang lebih dulu, darah atau kebiasaan yang kita lihat? Hah? Kebiasaan. Kebiasaan dulu, baru setelah itu apa? Darah, baru setelah itu melihat kerabat. Nah, wanita ini yang dalam hadis ini, para ulama ada menjelaskan bahwa Hamnah bintu Jahsy diperintahkan seperti itu karena awal-awal haid, belum tahu kebiasaannya. Paham? Makanya diperintahkan haid 7 hari karena awal-awal haid. Wallahu alam. Penjelasan seperti ini belum begitu kuat. Tapi yang kita ambil secara zahir hadis ini adalah memang Hamnah bintu Jahsy adalah wanita yang istihadhah dengan waktu haid, dengan waktu keluar darahnya begitu banyak sehingga dia bingung mana yang haid, mana yang istihadhah. Maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari waktu. Nyari waktu bagi dia. Semenjak keluarnya sampai 7 hari atau 6 hari. Baru setelah itu selainnya dihitung apa? Istihadhah. Paham sampai sini? Ya, taib. Tumang tasili. Kemudian mandilah. Mandi untuk haid. Fa idza stanqati fasalli 24. Lihat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu telah bersih, maka sholatlah selama 24 atau 23 hari. Kata-kata istangqati artinya adalah apabila kamu telah bersih, ya, bersih darahnya, maka sholatlah selama 24 atau 23 hari. Karena sisa dari tadi, sebulan berapa hari? 30 hari. 6 hari atau 7 hari digunakan untuk haid. Sisanya untuk apa? Untuk sholat seperti biasa, istihadhah. Berpuasalah dan sholatlah. Ini menunjukkan wanita istihadhah sama seperti wanita suci. Berpuasa dia, sholat dia, ya ini dia, sama seperti wanita suci. Cuma bedanya tadi ada beberapa perbedaan yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Tapi untuk sholat puasa tetap sama, meskipun keluar darah. Termasuk di dalamnya melayani suami sama, boleh. Meskipun kadang-kadang apabila ember dimasukkan ke dalam sumur terlihat darah, maka tidak mengapa, karena dia darah istihadhah, bukan darah haid. Karena hal itu cukup buatmu, ya, hal itu cukup buatmu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad SAW setelah itu bersabda, demikian pula lakukanlah hal itu setiap bulan seperti wanita yang lain haid. Seperti wanita yang lain haid. Kata-kata seperti wanita yang lain haid itu menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Hamnah bintu Jahsy untuk melihat kerabatnya. Dari sebawah itu baik-baik. Seperti wanita yang lain haid itu adalah anjuran Rasulullah untuk melihat kerabatnya. Kerabat-kerabatnya yang normal haidnya. Apabila kamu sanggup mengakhirkan sholat, nah kemudian ini baru. Setelah itu ada bagaimana tata cara wanita istihadhah dalam bersuci dan dalam sholatnya. Caranya seperti yang sudah kita jelaskan. Apabila kamu sanggup, ya, kata-kata apabila kamu sanggup berarti jika mampu. Kalau gak mampu gak apa-apa. Apabila kamu sanggup untuk mengakhirkan sholat zuhur, sholat zuhurnya diakhirkan sampai menjelang asar. Sholat asarnya diawalkan dan sebelumnya mandi. Nah itu yang dimaksud. Sholat zuhur dan mengawalkan sholat asar kemudian mandi ketika sudah bersih. Lalu sholat zuhur dan asar dengan dijamak. Begitu pula mengakhirkan sholat maghrib dan mengawalkan sholat isya. Lalu mandi dan menjamak kedua sholat itu, maka lakukanlah. Artinya kalau sanggup silahkan seperti itu. Ini menunjukkan apa? Tidak wajib, hanya apa? Dianjurkan kalau sanggup. Itu pun sekali lagi tambahnya, kalau haidnya atau istihadhahnya terlalu banyak, terlalu deras dan semisalnya. Dan ketika subuh maka mandi lalu sholatlah, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, itulah perkara yang paling aku sukai di antara dua perkara tadi. Apa maksudnya? Yang Nabi sukai apa Pak di sini? Hah? Menggabungkan sholat itu lebih disukai oleh Rasul SAW dibandingkan sholat sendiri-sendiri. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat keringanan. Ya, menggabungkan sholat bagi wanita yang istihadhah dengan satu kali mandi itu terdapat keringanan. Begitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan oleh 5 orang imam. 5 orang imam siapa? Hah? Siapa? 5 orang. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Satu lagi jawab. Imam Imam Ahmad. Diriwayatkan 5 orang imam selain An-Nasa'i. Dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi serta dihasankan oleh Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata dihasankan oleh Imam Al-Bukhari di sini terdapat penjelasan bahwasanya hasan yang dihasankan oleh Imam Bukhari di sini yaitu maksudnya adalah Imam Bukhari menghasankan riwayat ini, tetapi riwayat ini lebih rendah dibandingkan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu mandinya sekali tatkala berhenti haid saja. Itu riwayatnya yang lebih kuat. Adapun mandi setiap kali ingin sholat, menggabung dua sholat mandi, gabung dua sholat mandi, maka ini derajatnya lebih rendah dibandingkan yang mandi sekali setelah haid saja. Maka kita katakan bahwa mandi, menggabungkan dua sholat mandi, menggabungkan dua sholat mandi itu adalah hanya dianjurkan, tidak apa? Wajib. Yang wajibnya kapan? Ketika berhenti haid. Dan yang wajibnya apa? Berwudu setiap sholatnya. Itu yang wajib. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara Saudari, dari tadi kita sudah membahas beberapa banyak pelajaran ujian. Semua orang akan diuji. Dan ujian fungsinya adalah membedakan mana orang yang benar-benar beriman dengan mana orang yang hanya berpura-pura dalam imannya. Hamnah bintu Jahash dan juga anak-anak perempuan Jahash diuji oleh Allah dengan raqdhatus syaitan, tendangan syaitan, ujian. Semua orang diuji dan fungsi ujian untuk membedakan mana yang benar-benar beriman, mana yang hanya sekedar. Kalau hidup selalu nyaman, Pak, selalu nyaman, itu enggak tertempa. Tidak ada ujian. Ya. Dan hati-hati. Kadang-kadang kenyamanan itu proses, lihat ya. Kenyamanan hidup dunia proses. Meminimalkan nikmat akhirat. Garis itu baik-baik bawahi baik-baik. Kenyamanan hidup dunia adalah salah satu proses mempersedikit, meminimalkan nikmat di akhirat. Ya. Siapa yang ingin sedikit nikmatnya di akhirat, silakan nyaman-nyaman. Nyaman-nyaman makan, nyaman-nyaman minum, nyaman-nyaman pakaian, nyaman-nyaman rumah, nyaman-nyaman tempat tinggal, nyaman-nyaman macam-macam kenyamanan. Ya. Pun nyaman-nyaman guring. Ya betul, karena sholat malam adalah amalan da'bus salihin. Ya. Ibadah tatkala malam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang biasa nyaman-nyaman, tidak mau yang kotor-kotor, tidak mau yang ngantri, enggak mau. Kalau ngantri nyumpah, sumpah serapah. Kalau urusan sedikit ribet, ini Allah begini nih, kebiasaan banget nih Allah nih. Subhanallah. Ada manusia-manusia seperti itu. Yang enggak pernah ngantri, enggak pernah panas sedikit, enggak mau susah sedikit, enggak mau usaha, enggak mau meluangkan waktu untuk ibadah. Pengen nyaman, santai. Nah, ini proses meminimalkan nikmat di akhirat. Ya, hati-hati. Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Ada orang berkata, "Ustaz, kalau begitu saya enggak pernah nyaman di dunia, berarti banyak dong nikmatnya." Semoga Kenapa saya katakan semoga? Kalau sabar. Kalau enggak sabar, ngomel. Nuduh Allah tidak baik, nuduh Allah tidak adil, maka mungkin lebih parah dibandingkan yang dapat nyaman tadi. Maka hati-hati ya para ikhwan. Baik, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa syaitan bisa mengganggu secara hissi kepada manusia. Hissi itu artinya secara fisik kepada manusia. Jadi jangan heran kalau dulu saya waktu kecil ada bayi keluar maghrib-maghrib, maka hilang seminggu. Sekalinya pas didapati ada di atas pohon nyur. Ada itu. Benar. Itu diganggu secara hissi. Ya, secara fisik. Ya. Pernah waktu itu kawan saya beli rumah. Rumahnya rumah percontohan. Rumah percontohan itu biasa lama untuk dihuni karena dijadikan contoh, enggak pernah dibeli-beli. Sudah kompleknya penuh baru ini dijual. Biasanya rumah-rumah yang dijadikan percontohan itu tidak semua, biasa tidak semua, jangan takut. Tidak semua, karena ada rumah bangunan tidak dihuni, maka setan yang masuk, jin yang masuk, akhirnya diganggu. Ya, diganggu. Tahu ganggunya macam-macam. Kadang di atas rumah ada gesekan-gesekan kuku begitu. Kemudian kadang pintu terbuka sendiri, kadang. Itu hissi benar, ada. Jadi jangan heran, bukan hanya di film. Itu memang hissi diganggu. Sebagaimana cerita Abu Hurairah ketika menjaga harta zakat. Syaitan maling. Ya, ngambil kurma. Ditangkap tangannya oleh siapa? Oleh Abu Hurairah. Tangkap tangan. Tertangkap basah oleh Abu Hurairah. Ternyata itu syaitan. Rasulullah SAW ketika sholat diganggu oleh syaitan. Sampai beliau pegang lehernya. Dan aku memegang dia dingin sekali, kata Rasulullah SAW. Mau diikat oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Nah, ini menunjukkan diganggu oleh hissi. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Ini kalau ada yang menggawil-gawil, bisa saja itu diganggu, tapi jangan was-was, ya, jangan was-was. Ini pada ikhlaskan. Baik, pelajaran selanjutnya, dan bukan berarti yang menggawil syaitan. Pelajaran selanjutnya pada ikhlaskan, yaitu bahwa wanita yang istihadhah yang terlalu banyak, maka dia mengambil hari selama 6 atau 7 hari. Selainnya istihadhah. Wanita yang istihadhah artinya keluar darah begitu banyak sampai tidak bisa membedakan mana yang haid, mana yang tidak haid, maka dia mencari hari 6 sampai 7 hari. Dan selainnya adalah apa? Istihadhah. Jadi cari hari dia. Mana yang paling banyak darahnya 6-7 hari itu. Selainnya meskipun masih banyak keluar, itu adalah istihadhah. Kemudian pelajaran selanjutnya, wanita istihadhah seperti wanita suci. Wanita kalau istihadhah seperti wanita suci. Apa artinya seperti wanita suci? Yaitu boleh sholat, boleh puasa, boleh baca Quran, boleh melayani suami seperti wanita suci. Kemudian pelajaran selanjutnya, dianjurkan untuk mandi di dalam 2 sholat bagi wanita istihadhah jika mampu. Dianjurkan untuk sholat, untuk mandi di dalam 2 sholat bagi wanita yang istihadhah jika mampu dan jika istihadhahnya terlalu banyak. Baik. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Kita masuk kepada sesi pertanyaan, masih ada sisa waktu 10 menit. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal, jika ada yang ingin bertanya. Makasih, Ustaz. Ya. Berkaitan dengan setelah 6 atau 7 hari darah keluar dan seterusnya memang keluar, dia mandi haid, pada saat kita mengambil, tadi ada perbedaan, sebagian dia menjamak sholat dan mengakhirkan zuhur dan mengawalkan asyar. Mandinya tersebut apakah kaifiahnya seperti mandi janabah atau seperti biasa aja? Ya. Makasih. Ditanyakan mandinya tadi, mandi di antara dua sholat tadi, atau mandi sebelum menjamak suri tadi, menjamak samar-samar tadi. Semua bahasa mandi di dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi, maka itu maksudnya adalah mandi yang mengangkat hadas besar. Bagaimana yang sudah kita pelajari, mandi mengangkat hadas besar itu, mungkin yang belum hadir sebelum-sebelumnya, caranya berwudu dulu seperti kita ingin sholat. Berwudu. Sebelumnya kita basuh kemaluan. Sebelum berwudu basuh kemaluan dengan tangan kiri, kemudian tangan kirinya dipukulkan ke tanah atau ke lantai atau dibasuh dengan sabun. Baru setelah itu berwudu. Berwudu sempurna sampai kaki atau sisakan kaki. Setelah itu, setelah sisakan kaki, maka dia basahi kepalanya dengan tangan yang basah, dia kebasahi, diremas-remas sebanyak 3 kali, diremas-remas. Artinya basahi, remas-remas, basahi, remas-remas, sebanyak 3 kali. Baru setelah itu siram sebanyak 3 kali kepalanya. Baru setelah itu dia basahi seluruh tubuhnya. Berapa kali basahi seluruh tubuhnya? Tidak ada batasan. Basahi seluruh tubuhnya, semua tubuhnya kena air. Ya, yang penting semua tubuhnya kena air. Begitulah mandi yang sempurna. Nah, kalau tadi dia mengakhirkan pembasuhan kaki, maka dia berpindah ke tempat yang lain, dia basuh kakinya baru keluar kamar mandi. Tentunya keluar kamar mandinya pakai anduk, jangan telanjang. Nah, itu urusan masing-masing itu ya. Nah, kalau ingin pakai sabun, pakai sampo, maka silahkan, tidak mengapa. Dia sela-sela di antara itu. Yang penting cara mandi wajibnya seperti itu. Jadi semua kata yang berkaitan dengan mandi di dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasul, maka maksudnya adalah mandi, mandi yang mengangkat hadas besar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, masalah siklus perempuan kan berbeda-beda. Kadang ada kita dapati perempuan setelah 4 atau 5 hari selesai haidnya, terus sholat, tapi tiba-tiba apa hari berikutnya keluar. Ada darah keluar darah lagi. Itu gimana hukum sholatnya, Ustaz? Ya. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, sama-sama atas pertanyaannya. Maka sebenarnya ini sudah kita bisa jawab, yaitu wanita dia melihat dia haid itu awal pertamanya dengan apa? Kebiasaan. Kalau seandainya tidak punya kebiasaan, maka dia lihat darah, darahnya hitam, pekat, baunya menyengat. Kemudian kalau tidak, dengan tadi penjelasan tadi, siapa yang bisa jawab? Monggo. Kalau dia sudah ditetapkan kebiasaannya 4 hari dan sudah dipastikan bahwa itu bersih, Ustaz, ya. Maka darah, dan dia mandi dan sholat, lalu keluar lagi, maka darah yang keluar setelah dia tetapkan bersih, maka itu darah istihadah. Kalau seandainya dia punya kebiasaan, karena kita menentukan seseorang dengan kebiasaannya. Kalau dia sudah punya kebiasaan, misalkan kebiasaannya 4 atau 5 hari, kemudian setelah itu dia mandi, setelah beberapa hari keluar lagi, maka bisa dipastikan yang keluar ini apa? Istihadah, karena sesuai dengan kebiasaan. Itu kalau punya kebiasaan, Mas. Kalau enggak punya kebiasaan, bagaimana? Maka lihat darahnya. Darah yang keluar apa? Hitam pekat, menyengatkah atau tidak? Kalau seandainya tidak, hanya keruh, maka itu berarti istihadah. Bisa dipahami, ya? Baik. Sekarang ada lagi yang lebih detail dari itu. Wanita ini punya kebiasaan 7 hari. 7 hari. 3 hari bersih. Hari ke-4 sholat, hari ke-5 sholat, hari ke-6 keluar, hari ke-7 keluar. Bagaimana? Ini keluar, ini darah apa? Hah? Darah haid. Kalau punya kebiasaan. Kalau enggak punya kebiasaan, maka darah dilihat darahnya. Darah haid atau tidak? Ya. Jenisnya lihat. Kalau seandainya tidak, bukan jenisnya, maka berarti dia darah istihadah. Thayyib. Ada masalah lain? Wanita ini haid biasanya 7 hari. Hari ke-7 berhenti total, bersih, mandi dia. 8, 9, 10, sholat, puasa. 11 keluar lagi. Keluar ini darah apa? Hah? Istihadah. Ini mudah ini. Darah ini keluar apa? Darah istihadah. Baik. Masalah lain, wanita haid sehari semalam, besoknya enggak keluar. Mandi enggak, Ustaz? Hah? Besoknya enggak keluar. Mandi tidak? Hah? Dicek kebiasaannya bagaimana? Dan dicek apakah benar-benar berhenti atau tidak? Karena kita katakan di awal bahwa haid tidak punya waktu paling sedikit dan paling banyak. Betul enggak? Sudah kita pelajari, betul enggak? Bahwa haid tidak punya waktu paling sedikit dan tidak punya waktu paling banyak. Artinya paling sedikit itu berapa? 1 jam kah Ustaz haidnya? Atau 24 jam kah, sehari semalam kah? Enggak ada waktu. Karena yang menjadi ukuran wanita ini haid atau tidak adalah keluar darah. Meskipun 1 hari 1 malam saja, ya, tetap dia haid. Habis itu bersih, mandi dia. Besok keluar lagi. Darah apa ini? Yang keluar ini darah apa? Hah? Lihat kebiasaan. Kalau memang kebiasaannya dia 1 hari 1 malam, maka berarti hari yang ketiga keluar itu darah istihadah. Kalau enggak punya kebiasaan, maka lihat darahnya. Selalu seperti itu. Jadi paham, Mas? Wallahu'alam. Dan biasanya pelajaran bagi para perempuan, biasanya perempuan itu dia mau cepat-cepat bersih. Ini yang menyebabkan keluar lagi, padahal belum bersih. Biarkan saja dulu. Memang kalau memang belum kebiasaannya belum selesai, biarkan saja. Ustaz, enggak sholat, Ustaz. Ya sudah, itulah itu resiko orang haid. Ya, sampai dia benar-benar yakin bersih baru. dan juga kebiasaan di zaman sekarang gara-gara banyak obat-obatan. Obat yang menghalangi hamil, obat kecantikan, obat agar kulit putih tua. Itu yang menyebabkan siklus haidnya tadi tidak teratur. Ada pertanyaan, apakah di dalam Islam ada istilah senggugut? Dulu saya pernah berobat ke orang pintar karena kalau datang haid sakit luar biasa sampai pingsan. Jar orang senggugut gitu, jadi sama orang pintar itu diberi banyu. Senggugut, apa nih senggugut? Hah? Apun? Siapa yang tahu? Waktu haid sakit, senggugut, ya. Maka wallahu alam ini termasuk dari apa? Raqbatus syaitan. Ya. Ini termasuk raqbatus syaitan. Tendangan syaitan. Jangan kasih nama anak raqba. Itu berarti tendangan syaitan. Jadi caranya gimana? Di sini diberi banyu. Kalau banyunya diruqyahi dengan bacaan yang benar, boleh. Tapi kalau banyunya tidak diruqyahi dengan bacaan yang benar, biar ustadznya, tuan gurunya hadangnya aku ke dalam dahulu. Kada usah, tuan guru. Sini aja pian baca Al-Fatihah sudah. Terus kenapa ke dalam? Ambil banyu piranti. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Bagaimana wanita yang istihadhah? Bukankah dia wajib berwudu dalam setiap sholat? Apakah sholat di sini untuk sholat wajib saja atau termasuk sholat sunnah? Iya, dia wajib berwudu dalam setiap sholat. Sholat wajib dan sholat sunnah. Setiap sholat. Jika sholat sunnah juga sepertinya memberatkan, bagaimana solusinya? Solusinya tetap wudu. Ya mau diapakan? Setiap sholat. Fatawaddai li kulli shalah. Hadisnya seperti itu. Berwudulah setiap sholat. Makanya saya katakan, ini adalah ujian. Berat Pak, ujian. Setiap sholat wudu. Ya. Dan bukan hanya sekedar berwudu, dia harus membersihkan kemaluannya. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Mas Ustaz, ini aja apa? Darah haid terakhir itu apa bisa disebut istihadah juga? Maksudnya datangnya kadang di waktu haid, kadang di luar haid, kadang sekali terus terakhir. Terus itu hamil gitu. Maksudnya haid terakhir buat masuk hamil gitu. Apa haid terakhir untuk memasuki masa hamil. Masa hamil. Lalu ada, itu apa termasuk istiadah atau darah apa itu sebut? Lihat kebiasaannya. Kalau emang itu waktu kebiasaan tetap haid. Kalau memang itu waktu kebiasaan tetap haid. Bahkan gini, wanita hamil kebiasaan tidak haid. Betul? Wanita hamil kebiasaan tidak haid. Kenapa? Masih ingat? Apa sebabnya? Karena darahnya menjadi asupan untuk makanan si janin, bukan bayi, janin. Bayi yang sudah keluar. Janin. Ya. Nah. Iya, kalau seandainya itu waktu haid, haid. Kalau dia punya kebiasaan, ya. Nah, kalau dia wanita hamil, dia keluar darah haidnya atau darah keluar darah. Misalkan udah 3 bulan, 4 bulan, keluar darah. Karena kebiasaan wanita hamil tidak haid. Tetapi kok keluar darah? Dilihat. Dia kalau sebelum hamil dia punya kebiasaan, waktu itu pas bertepatan dengan waktu kebiasaannya, berarti dia apa? Haid. Selalu kaedahnya seperti itu, Pak. Makanya penting sekali lihat kebiasaan atau darah atau kerabat. Kalau tidak punya kebiasaan tidak bisa membedakan darah. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Nah. Ya, ibu-ibu setelah ini silakan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, berkenan dulu pernah istri saya itu sekitar 2 bulan hamil, kemudian keluar darah. Apakah keluar darah tersebut disebutkan maksudnya apa itu lemah kandungan gitu, lemah kandung, ya, pendarahan. Yeah. Apakah selama pendarahan tersebut istri saya itu tidak sholat atau gimana? Terima kasih. Menurut antum gimana? Enggak, ini pertanyaan sudah bisa dijawab sebenarnya. Menurut saya tidak sholat. Tidak sholat. Ya. Sebabnya? Sebabnya mungkin darah yang keluar. Sebabnya karena darah saja. Ya, baik. Ya. Jadi ukurannya beliau darah. Maka kita katakan kalau wanita haid, wanita hamil 2 bulan keluar darah, maka lihat dia punya kebiasaan enggak sebelum hamil. Kalau keluar darahnya itu pas kebiasaannya, misalkan awal bulan, akhir bulan, atau pertengahan bulan, pas kebiasaannya berarti haid. Kalau bukan pas kebiasaannya, maka berarti istihadhah. Tapi kalau seandainya tidak punya kebiasaan, lihat darahnya yang keluar, pekatkah, menyengatkah, kalau tidak punya kebiasaan. Kalau punya kebiasaan, maka lihat kebiasaan. Kalau tidak punya kebiasaan, lihat darahnya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Nah. Silahkan. Arif. Pojok, pojok. Angkat tangannya, Pak. Ibu-ibu enggak ada pertanyaan? Ini masalah ibu-ibu ini. Masa laki-laki yang nanya? Nah, silakan. Silakan, Bu. Sebentar, Pak Arif. Ada mic-nya? Saya sudah berkali-kali untuk diganti mic-nya itu. Ya. Mengatakan diganti mic-nya. Sampaikan kepada pimpinan tertinggi di masjid ini. Ya, silakan kasih mic-nya ke ibu-ibu. Silakan, Bu. Ya. Bismillah, barakallahu fiik ustaz. Fiik bar. Ada seorang ibu yang sudah menopause, sudah siap. Ada seorang ibu yang sudah menopause sudah beberapa tahun. Kemudian dia meminum obat yang menambah hormon. Kemudian dia haid. Dia keluar darah. Apakah darah itu darah haid ustaz? Menurut ibu gimana? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Qawlu la adri nisful ilm. Artinya ucapan saya tidak tahu itu setengah ilmu. Dan itu adalah ucapan yang sangat mudah dan bermanfaat. Saya tidak tahu. Ya, Imam Malik ditanya 40 pertanyaan. Yang nanya dari kampung. Artinya orang kampung ini membawa pertanyaan satu desa dia. Dari sekian 60 pertanyaan yang dijawab cuma satu atau dua. Imam, saya bawa semua pertanyaan orang kampung saya. Katakan Malik la yadri. Katakan Imam Malik tidak tahu. Ini keikhlasan. Ya, daripada ngaku-ngaku tahu puter-puter jawabannya. Akhirnya enggak tahu juga. Maka saya berikan apresiasi atas perkataan saya tidak tahu. Maka jawabannya, kalau seandainya wanita tersebut keluar darah setelah dia minum obat hormon, maka perhatikan, jika dia mempunyai kebiasaan haid, maka itu dijadikan ukuran. Apakah keluarnya pas waktu kebiasaannya atau tidak? Kalau dia tidak mempunyai kebiasaan, orang tidak punya kebiasaan itu banyak, Pak, contohnya. Misalkan, dia enggak punya kebiasaan tetap. Kadang awal bulan, kadang akhir bulan, kadang pertengahan bulan, enggak punya kebiasaan. Ya. Haidnya ngawur, haidnya seenaknya aja keluar gitu. Enggak ada aturan. Maka ini enggak punya kebiasaan. Maka pada saat itu dia lihat darahnya. Kalau yang dia lihat darah itu adalah hitam, pekat, menyengat baunya, maka itu adalah haid. Wallahu a'lam. Ada lagi, Ibu-ibu? Silakan, Bu. Ada sekali lagi Ustaz. Ya. Sholat sunnah qabliyah juhur, dia tidak sempat mengerjakannya, apakah dia boleh mengkodanya, dan apakah mengkodanya itu setelah ba'diyah zuhur Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, boleh dia mengkodanya. Sebuah kebiasaan, walaupun itu sunnah, boleh dikodok. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kebiasaan sholat malam. Beliau karena satu dan lain hal, maka tidak sholat. Entah karena mungkin letih atau sibuk, akhirnya tidak sholat. Maka akhirnya beliau ganti di pagi hari sebagai kodok. Cuma dikerjakannya tidak witir, tapi dikerjakannya dengan genap. Begitu juga sholat ba'diyah zuhur. Yang ada hadisnya, Nabi Muhammad SAW ba'diyah zuhurnya lalai. Bukan lalai karena sesuatu, tetapi karena ada tamu. Ya, karena ada tamu. Akhirnya beliau kerjakan sholat setelah asar. Nah, itu yang ada hadisnya. Tetapi di sini bukan ukuran pembatasan itu, tetapi bolehnya mengqadha untuk sebuah amalan sunnah yang sudah menjadi kebiasaan. Dalilnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul a'mal adwamuha wa in qal." Sebaik-baik amal yang selalu dikerjakan terus-menerus meskipun sedikit. Kemudian Aisyah bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaluhu dimah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal perbuatannya itu terus menerus kontinu. Nah, itu dalil umum yang bisa dipakai dalam keadaan khusus ini. Allah alam. Silakan Pak Arif. Ya. Penjelasan kita penjelasan aja Ustaz, masalah berwudu berulang-ulang tadi. Apakah setiap kali misalnya di jamak ayat di jamak itu apakah boleh satu wudu aja sampai terakhir? Penjelasan itu. Yang kedua, apakah setiap kali anu dia harus wudu lagi padahal dia tidak batal gitu. Ya. Terima kasih. Kalau kita perhatikan summa tawaddai li kulli shalah. Kemudian salat berwudulah kamu setiap salat. Maka untuk pertanyaan pertama mandi lalu berwudu untuk zuhur, berwudu untuk asar. Kemudian pertanyaan kedua yaitu apakah kalau dia tidak batal tetap wudu? Iya. Karena dia keluar darah istihadahnya tadi. Itu penyebab dia wudu. Dan itu yang berat. Makanya disebut dengan ujian. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit bertanya tentang jamak suri tadi Ustaz. Pelaksanaan jamak suri ini apakah memang disyaratkan lewat mandi tadi, ataukah jamak suri ini bisa lewat wudu saja meskipun tadi dua kali wudu juga karena setiap kali sholat kan wudu. Itu mungkin pertanyaannya. Yang kedua Ustaz, mohon maaf ini sedikit muskolah dan mohon maaf juga karena berkali-kali ulun pernah bertanya mengenai mustalah hadis tapi sempat ada selentingan terdengar ke telinga ulun kalau pertanyaannya bikin orang gak paham, padahal jujur itu karena memang ulun penasaran Ustaz dan pengen tahu itulah. Tanya aja, gak usah dipikirkan orang seperti itu. Jadi ini muncul sekian lama ulun gak bertanya tentang mustalah tapi hari ini kayaknya pengen bertanya lagi Ustaz. Di sini sebutkan tentang hadisnya itu dihasankan oleh Al-Bukhari, sementara hadis hasan itu dimulai oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi adalah salah seorang di antara muridnya Imam Bukhari, yang artinya secara zaman kan Imam Bukhari belum dikenal istilah hadis hasan. Saya mohon penjelasan mengenai ini Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jamak suri modelnya seperti yang kita sebutkan tadi. Mandi sebelum sholat zuhur dan asar, zuhurnya diakhirkan, asarnya diawalkan. Itu jamak suri modelnya. Harus mandi. Kata-kata harus tidak sudah kita jelaskan tadi. Hanya dianjurkan bagi yang mampu dan keluar darah haid begitu banyak. Kalau enggak mampu tidak mau. yang wajib bagi dia hanya wudu setiap sholatnya. Nah, apakah setiap sholat harus dijamak suri juga? Boleh dia jamak suri? Boleh. Ya, boleh. Tetapi untuk menjamak suri hanya lebih condong kepada mandinya tadi, agar dia tidak mandi setiap sholat, itu saja sebenarnya. Tapi kembali lagi, mandi itu tidak wajib. Maka gimana sebenarnya, San? Yang paling baik dan paling mudah bagi perempuan adalah dia wudu setiap sholat meskipun tidak dijamak. Nah, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Baik. Kalau dia ingin menjamak, maka tidak mengapa. Tapi ini seperti yang kita sudah sebutkan, tidak wajib, dan itu pun bagi siapa yang mampu dan bagi siapa yang darah haidnya terlalu banyak. Baik. Sedangkan masalah tadi hadis hasan, ini beliau bertanya seperti ini. Makanya sering saya, kalau seandainya beliau bertanya tentang ilmu kaedah hadis, saya menjelaskan dulu pertanyaannya. Hadis Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, dan juga Imam Bukhari mengatakan hadis ini hasan. Pertanyaan beliau, kenapa Imam Bukhari mengucapkan itu padahal istilah hasan itu tidak dikenal kecuali di zamannya Imam Tirmidzi, sedangkan antara zaman Imam Bukhari dengan zaman Tirmidzi itu jauh. Maka kita katakan bahwa Imam Tirmidzi salah satu murid dari murid Imam Bukhari, dan Imam Tirmidzi berkata kepada Imam Bukhari tentang hadis ini, maka beliau mengatakan huwa hadithun hasanun sahih. Begitu keluarlah bahwa Imam Bukhari menghasankan hadis ini. Jadi pertama kali yang mengucapkan hadis hasan bukan Imam Tirmidzi, tetapi Imam Bukhari dan imam-imam yang lain. Cuma istilah hadis hasan sahih itu yang pertama kali Imam Tirmidzi mengucapkan. Gitu ya. Cuma kalau ingin dalam lagi, hadis ini meskipun Imam Bukhari mengatakan, Imam Tirmidzi, saya bertanya kepada Imam Bukhari, hadis ini hasan sahih, tetapi hukum ini agak lemah. Kenapa? Karena Imam Abu Dawud yang benar-benar murid Bukhari, bahkan ada kitabnya, Imam Abu Dawud yang benar-benar murid Imam Ahmad, bahkan ada kitabnya Masail Imam Ahmad, Masail Abu Dawud li Imam Ahmad, itu mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, bukan hanya sekedar hasan. Jadi wallahu alam, hadisnya itu sahih, ya, tidak ada keraguan di dalam. Ini menarik bagi para pelajar hadis, ya, yang sudah belajar ilmu mustalah hadis. Tapi saya pesan kepada antum, tanya saja, jangan mendengar. Saya ada tadi pagi contoh, ada saya berpikir sesuatu berdasarkan hadis Rasul. Dengan ini kita tutup ya. Berdasarkan hadis Rasul, kita dianjurkan sebagai seorang muslim untuk menjaga perasaan orang lain. Betul itu. Bagaimana dia tetap senang, tidak sedih, tidak tersakiti, menjaga perasaan orang lain. Tetapi bukan berarti dengan menjaga perasaan orang lain kita beribadah karena omongan orang. Nah, itu bedakan dua hal. Apa maksud saya ulangi. Kita harus menjaga perasaan orang lain. Yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda ketika ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Idkhalus surur ala qalbi muslim, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Itu berarti menjaga perasaan orang. Kalau saya ngomong begini sakit gak hatinya? Kalau saya bersikap seperti ini sakit gak hatinya? Seperti tadi pagi, saya lupa, benar-benar lupa kalau Akhram Dani melakukan akad nikah. Dan orang-orang di masjid, kawan-kawan yang dekat dengan saya, tidak ada satupun yang memberitahukan saya atau mengingatkan saya. Nanti perasaan Akhram Dani akan, wah, Ustadz datang ke pernikahan si fulan, tidak datang ke pernikahan saya. Nah, itu menjaga perasaan, itu amalan luar biasa, menjaga perasaan. Tetapi bukan berarti beramal karena perkataan orang lain. Nah begitu, paham maksud saya? Jadi seperti beliau ingin bertanya, nanti dikatakan pertanyaan terlalu tinggi, biarin aja, ya. Mungkin akan ada faedahnya. Nah seperti itu ya. Tapi kita harus menjaga perasaan orang lain dari sisi yang lain. Wallahu a'lam. Nah, ini pertanyaan. Bagaimana mencuci baju yang terdapat tulisan basmalah? Apakah dicuci terpisah atau dicampur dengan pakaian kotor? Apa hukum baju yang terdapat tulisan basmalah? Ada? Tulisan bismillah gitu? Hah? Ada? Kalau seandainya tulisan bismillah tidak pakai bahasa Arab, maka di sini hukumnya agak ringan. Dalam artian dia hanya bahasa Latin, tulisan Latin. Tapi kalau pakai tulisan Arab, maka ini harus dijauhkan dari tempat-tempat kotor dan tidak pantas baju-baju ditulisi dengan tulisan-tulisan lafzul jalalah yang bisa menghinakan lafzul jalalah tersebut. Ya. Ini sama hukumnya kalau seandainya kita di dalam koran ada tulisan Allah atau apa gitu. Ya. Hah? Nah, ya seperti itu. Itu hati-hati. Ya, undangan-undangan pengantin. Ya, kalau pakai bismillahirrahmanirrahim maka meletakkannya hati-hati karena itu lafzul jalalah. Dan kita harus menghormati lafzul jalalah. Wallahu a'lam. Ini sepertinya waktu lebih lama dibandingkan kebiasaan. Ya, maka silakan tanya kepada tim dakwah mana yang lebih baik, sholat isya duluan atau ya, saya ikut saja nanti dirembukkan ya. Tapi takutnya nanti terlalu malam atau bagaimana, silahkan saya ikut saja yang mana yang bagus. Maka mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dalam beramal dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.